Langsung kita terima ya, Pak Yudi. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang, Bu. Ya, silakan, Pak Yudi. Menurut pendapat saya ya, itu Ibu Menteri Keuangan kan sekarang dia udah jadi birokrat ya. Sebenarnya dia juga pernah jadi masyarakat biasa kan. Itu kalau kita berurusan yang namanya sama petugas pemerintah, itu kalau nggak ada duit nggak cepat, Bu. Kita umumnya pengusaha tuh semuanya benar apa yang dikatakan oleh yang perhimpunan pengusaha itu, bahwa semuanya tuh harus jelas biayanya berapa, ya kan, waktu pengerjaannya berapa lama. Ini apa, kadang-kadang kita kelar sehari dibikin seminggu bahkan sebulan. Kalau kita nggak dimintain duit, ya gimana kita bisa cepat? Harusnya petugasnya itu memang dikasih sanksi yang keras, hukumnya ditegakkan gitu. Bukan kita malah yang dipersulit. Kita kan enak kan nggak keluar duit tambahan untuk mengurus hal-hal seperti itu. Banyaklah, bukan di bea cukai aja. Mulai dari kepolisian, ngurus SIM, ya kan, ngurus paspor. Mana ada yang nggak pakai duit? Kalau mau lebih enak lagi itu nggak ada yang namanya harus ada biro jasa. Kalau memang semua harus dikerjakan sendiri, misalnya itu, ya orangnya yang harus datang. Jadi kita sama-sama fair lah. Gitu, terima kasih. Ya, Pak Yudi, terima kasih. Kembali ke line telepon kita buka untuk Pak Henry ya. Oke, ya. Ya, Pak Hendri, silakan, Pak Hendri. Saya lihat ini ada hubungannya dengan calon dan ayam ya. Calo? Ya, halo. Ya, silakan. Saya pikir ini ada hubungannya dengan telur dan ayam ya. Telur dan ayam. Oke. Okay. Iya, ada hubungannya ya. Nah, itu sama seperti apa? Prostitusi dan judi. Itu enggak mungkin bisa diberantas. Hal-hal yang gini juga enggak mungkin di negara berkembang. Kecuali kalau negara maju dengan tingkat kepadatan penduduknya sedikit ya. Ini masalah kemiskinan ya, yang mengarah ke sana semua ya. Jadi ini masalah budaya, kemiskinan dan tempat, nggak ada bukan satu dan banyak ya. Terima kasih. Oke, Pak Hendri, terima kasih. 160 kita temui dulu Pak Edi. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang juga, Bu Kiki. Silakan, ini Dinda, Pak, silakan ya. Oke, terima kasih. Benar, Bu, itu bea cukai maupun aparat kita itu semuanya harus ada uang baru izin. Tetapi kenapa toh? Kenapa pemerintah kita ini kenapa tidak bikin dengan yang jelas gitu? Masuk satu kontainer biayanya berapa? Barang A, B, A umpamanya 10 juta, B 20 juta, sudah tentuin. Jadi tidak usah melalui talo-talo ini itu dipersulit. Ya kita sebagai importer juga kadang-kadang pusing. Uang silumannya lebih gede daripada barang impor kadang-kadang. Jadi tidak ada ketentuan yang jelas. Ya, tolong pemerintah tindak aparatnya maupun tegakkan dengan disiplin dan jelas. Itu saja. Ya, terima kasih, Bu Kiki. Terima kasih, Pak Edi.